Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha jilid yang pertama, kemarin sudah kami berikan PR 5 mufradat. 5 mufradat tersebut sangat mudah dan juga insyaallah kami harapkan antum semuanya sudah menghafalnya. Paham ya? Coba antum sebutkan. Jidarun artinya aywa. Terus saburatun artinya papan tulis. Terus amudun artinya tiang. Terus syajaratun artinya pohon. Terus nafidatun artinya jendela. Nah, barakallahu fikum, insyaallah semuanya sudah hafal. Syajaratun. Ewa, apa artinya? Pohon. Saburatun. Amudun. Apa-apa. Amudun tiang. Nafidatun jendela. Amudun tiang. Syajaratun pohon. Jidarun tembok. Ahsan. Kamu ya, dihafal ini ya. Ini 5 mufradat ini. Ewa naam. Saburatun. Ewa. Nafidatun. Jendela. Ini hafal insyaAllah ya. Sudah. Kita lanjutkan sekarang. Nanti ada mufradat lagi. Jadi itu yang sudah dihafal nanti tambah lagi. Jadi tambah 5 lagi, 10 nanti. Barakallahu fikum. Sekarang kita memasuki pelajaran yang kedua. Ad-darsu as-tsani. Pelajaran yang kedua. Perhatikan baik-baik karena pelajaran yang kedua ini lawan daripada pelajaran yang pertama kemarin mengenai isim isyarah. Mengenai apa? Isim isyarah. Isim isyarah sudah kami jelaskan, isim yang digunakan untuk mengisyaratkan sesuatu. Ada yang jarak dekat, ada yang jarak jauh. Yang jarak dekat untuk laki-laki satu orang sudah kita bahas. Sekarang lawannya. Jarak jauh untuk laki-laki satu orang. Jarak jauh ya, berarti artinya itu. Kalau jarak dekat artinya ini, kalau jarak jauh artinya itu. Kita lihat. Ad-darsu ats-tsani, pelajaran yang kedua. Dalika. Dalika ismu isyaratin lil mufradil mudzakkari al-ba'idi al-aqili wa ghairil aqil. Dalika itu adalah isim isyarat. Isim untuk mengisyaratkan sesuatu yang mufrad, satu, tunggal, mudzakkar laki-laki, al-ba'id jarak jauh, al-aqil yang berakal, wa ghairul aqil dan yang tidak berakal. Paham belum? Jadi kalau jarak jauh itu ngomong jangan hadi, jangan ngomong hadza, tapi dzalika. Paham ya? Sekarang kalau anak ngomong kayak gini. Akh Muhammad, sekarang anak ngomong ini. Dzalika qalamun, keliru enggak? Keliru. Kenapa keliru? Jarak dekat. Seharusnya bagaimana? Hadza. Hada qalamun. Kalau sekarang ana nunjuk tembok yang sana itu, hada jidarun, keliru enggak? Enggak keliru. Hada jidarun. Keliru yang benar? Dzalika. Jarak jauh itu. Paham belum? Hada jidarun. Benar atau keliru? Benar, karena dekat. Mudah salah ya? Ewa, kita lanjutkan. Contoh yang berakal, dzalika rajulun, itu adalah seorang lelaki. Berakal. Satu orang laki-laki. Dzalika mudarrisun, itu adalah seorang pengajar. Laki-laki, satu orang juga. Dzalika talibun, itu adalah seorang pelajar. Jarak jauh, laki-laki, mudzakkar juga. Mohon insyaallah. Paham soal ini? Ewa na'am. Yang tidak berakal contohnya disebutkan situ contohnya dzalika najmun, itu adalah bintang. Bintang berakal enggak bintang? Bintang berakal enggak? Enggak berakal. Dzalika baitun, itu adalah rumah. Rumah berakal enggak? Enggak berakal. Dzalika hisanun, itu adalah hisan, kuda. Hisan artinya kuda, hisanun, kuda. Itu adalah kuda. Berakal enggak? Enggak berakal. Tapi punya otak. Paham ya? Jadi tidak setiap otak itu punya akal. Tapi yang setiap punya akal pasti punya otak. Antum berakal enggak? Berarti otak ada. Sekarang ayam punya otak enggak? Tapi enggak punya akal. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi dibedakan. Nah, paham soal itu ya? Ayo, kita lihat lagi. Pembahasan berikutnya, jadi sudah clear pembahasan pertama mengenai dalika. Jadi dalika ini sudah kita bahas tadi apa? Isim digunakan untuk mengisyaratkan jarak jauh satu orang laki-laki. Berjarak jauh. Artinya apa tadi? Itu. Naam. Kita lihat berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah seputar menanyakan seseorang pakai istifham apa kemarin? Man. Karena ma menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kalau man menanyakan sesuatu yang berakal, jarak jauh maupun dekat pakai man. Man hada, siapa ini? Dekat berarti kan? Man dalika, siapa itu? Yang antum tanyakan orang atau bukan? Orang bukan? Apa? Kalau bisa orang bisa tidak, contohnya apa yang tidak? Orang. Misalkan antum, man dalika, siapa itu? Paham ya? Antum mungkin enggak nanyakan itu kambing misalkan. Atau itu ternyata unta. Siapa itu? Itu adalah unta. Kalau unta masuk dalam kategori apa itu? Teman-teman, seperti itu. Jadi bedakan, kita lihat man hadza sama man dzalika. Dua itu. Di situ tertulis dua. Perhatikan. Man hadza sama wa man dzalika. Naam. Man hadza sama wa man dzalika. Siapakah ini dan siapakah itu? Pakai man, ingat-ingat. Man isim istifham untuk bertanya sesuatu yang berakal. Kalau tidak berakal menggunakan apa kemarin? Ma. Kalau yang umum kemarin menggunakan apa? Antum? Yang umum kemarin? Hamzah. Hamzah istifham. Umum. Ahada kalamun? Enggak berakal. Ahada rajulun? Berakalan itu. Seperti itu. Kita lihat. Man hada, siapa ini? Su'alun anil qarib al-aqil. Ya kan? Pertanyaan tentang orang yang dekat berakal. Man hadza, siapa ini? Jadi ana enggak benar kalau ada orang ngomong gini misalkan. Man hadza, dia megang pena, man hadza, siapa ini? Benar enggak? Enggak benar karena yang mempertanyakan sesuatu yang tidak berakal. Yang tepat pakai apa? Akhadul Ghafur? Pakai ma. Paham ya? Pakai hamzah boleh enggak? Ahadza qalamun? Boleh enggak? Boleh. Ahadza talibun? Boleh enggak? Boleh. Paham ya? Antum jangan ikut-ikutan. Ahadza talibun, boleh enggak? Boleh, hamzah umum. Paham belum? Ahadza talibun, apakah ini adalah seorang pelajar? Berakal. Ahadza qalamun, apakah ini adalah pena? Tidak berakal. Umum. Tapi kalau ma, tidak berakal. Untuk yang tidak berakal. Kalau man, untuk yang berakal. Ini tak ulang-ulang biar melekat. Gitu loh ya. Nah, kita lihat yang jarak jauh sebelahnya itu. Man dalika, siapakah itu? Su'alun anil ba'id al-aqil. Pertanyaan tentang orang yang jauh dan berakal. Siapakah itu? Jadi kalau dekat enggak perlu. Siapa itu? Itu. Man dzalika? Siapa itu? Atau keliru? Gimana nih Akhmar? Anak man dzalika? Keliru enggak? Yang benar? Man hadza, dekat. Paham ya? Man dzalika? Enggak tepat kan? Dekat siapa itu? Siapa ini? Paham ya? Itu penting sekali. Berikutnya. Man hadza, siapakah ini? Hadza mudirun. Ini adalah kepala sekolah. Mudir itu kepala sekolah. Man dzalika, siapakah itu? Dzalika mudarrisun. Itu adalah pak guru. Mudarris itu pak guru. Mudarris itu adalah apa? Pak guru. Nah, kita lihat di sini. Yang sebelahnya, yang jarak jauh. Na'am barakallahu fikum. Man dzalika, siapakah itu? Dzalika mudarrisun, itu adalah pak guru. Jawa terdekat ini? Jawa terdekat? Jauh. Nah, man dzalika, siapakah itu? Dzalika talibun, itu adalah seorang pelajar. Jadi antum sudah bedakan sekarang ya. Jadi pelajaran yang kedua ini, faedah yang pertama mengenai apa tadi? Isim isyarah jarak jauh laki-laki satu orang. Dzalika. Ini kita sekarang belum bahas muannats. Karena ada mudzakkar, ada muannas. Istilah mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan atau wanita. Kalau hewan bukan laki-laki tapi jantan. Paham ya? Bukan perempuan tapi betina. Paham ya? Nah, sapi laki-laki atau sapi jantan? Jantan. Ayam betina atau ayam perempuan? Ayam betina. Ungkapan itu penting sekali. Walaupun sama-sama mu'anat dan mudakar, tapi cara menerjemahkan pun berbeda sesuai dengan kadarnya masing-masing. Sudah clear soalnya ya, pembahasan kedua. Pembahasan yang ketiga, yang terakhir. Pembahasan yang terakhir, kita ambil gak usah banyak-banyak. Sedikit demi sedikit, tapi lama-lama menjadi bukit insyaallah. Kita lihat di sini. Pembahasan yang ketiga, yaitu masih pelajaran yang kedua, tapi tiga pembahasan. Pembahasan yang ketiga seputar apa? Seputar menanyakan sesuatu yang tidak berakal, tapi jarak dekat dan jarak jauh. Pakai apa tadi? Ma. Yang sebelumnya pakai man karena berakal. Sekarang pakai ma. Kita lihat. Ma hadza, apa ini? Wa ma dzalika, dan apa itu? Jangan siapa, nerjemahkan siapa keliru. Siapa itu identiknya untuk sesuatu yang berakal itu loh. Enggak mungkin anak-anaknya ma hadza, siapa ini? Enggak tepat juga walaupun terjemahan bahasa Indonesia. Tapi apa ini atau apakah ini? Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Antum nanya misalkan nanya orang pun man hadza dengan artikan apa ini? Siapa ini? Karena orang berakal. Kita lihat. Ma hadza, apa ini? Su'alun anil qarib ghairil aqil. Pertanyaan tentang sesuatu yang dekat tidak berakal. Ma hadza, apa ini? Ma dzalika, apa itu? Su'alun anil ba'id ghairil aqil. Pertanyaan tentang sesuatu yang jauh tidak berakal. Paham maksudnya ini? Naam. Ma hadza, apa ini? Hadza hajarun, ini adalah batu. Ini adalah batu. Ma dzalika, apa itu? Dzalika labanun, itu adalah apa? Itu adalah susu. Wa na'am. Ma hadza, apa ini? Hadza himarun, ini adalah keledai. Antum tahu keledai antum? Tahu keledai? Pernah lihat? Ayo, antum tahu keledai? Pernah lihat di mana? Di gunung? Di Bunbin. Labas, na'am. Himarun artinya keledai. Ayo. Ma dzalika, apa itu? Dzalika kitun, itu adalah kucing. Kitun, hirun itu sama artinya kucing. Syahidnya di sini menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Hanya pengulangan pelajaran yang pertama agar semakin melekat. Jadi pelajaran yang kedua kita sudah mengambil faedah yang sangat bagus. Nah, barakallahu fikum, yaitu seputar apa tadi? Isim isyarah jarak jauh. Laki-laki satu orang, yaitu dzalika. Artinya itu. Faedah yang kedua hanya mengulang kembali, menanyakan sesuatu yang berakal, baik jarak jauh maupun jarak dekat, pakai man. Siapakah? Paham? Faedah yang ketiga menanyakan sesuatu yang jarak dekat tapi yang tidak berakal, pakai apa? Ma. Pakai ma. Tapi kalau mau pakai yang umum, pakai hamzah. Ahada kolamun misalkan. Ahada kolamun. Adalika jidarun. Ya enggak? Adalika himarun. Jarak jauh boleh juga pakai hamzah. Tapi kan umum sifatnya. Mahum soalnya ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi untuk sementara ini yang kita ambil hanya pelajaran yang kedua, upayakan antum ulang-ulang, antum perhatikan baik-baik, yang tidak paham ditanyakan, yang sudah paham alhamdulillah. Mufradatnya akan kami tambahkan 5 mufradat. Yang pertama, yang pertama adalah na'barakallahu fikum. Misbahun artinya lampu. Apa ini misbahun, lampu. Yang kedua, komisun. Apa namanya komison? Kemeja atau baju. Komison, kemeja atau baju. Yang ketiga, naklun, sandal. Naklun. Yang keempat. Namlun, semut. Ini asa-asaan enggak masalah penting dapat Pak roda duanya. Namlun. Semut. Yang kelima. Wazirun. Cetak. Wazirun. Tahu cetak enggak? Cetak, bahasa Jawanya cetak. Wazirun artinya cicak. Mau ya? Nah. Jadi nah barakallahu fikum lima mufrad dapat misbahun lampu, qamisun kemeja atau baju, na'lun sandal, namlun semut, wazirun cicak. Paham ya? Nah barakallahu fikum itu yang dihafal insyaallah setorkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.